Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari kitab Fiqih Usrah karya tim ilmiah Yayasan Ad-Durar As-Saniyah hafizahumullahu taala. Di kesempatan malam hari ini kita akan baca pembahasan tentang hal-hal yang dianjurkan dalam pernikahan. Ya, poin yang pertama tentang memurahkan mahar. Dianjurkan agar mahar pernikahan itu mahar yang murah dan tidak mahal. Ini di anjuran hal ini disampaikan oleh mayoritas para ulama tiga madhab, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha." Jadi antara tanda berkahnya seorang wanita yang pertama, mudah untuk proses melamarnya, tidak ribet, tidak berbelit-belit. Yang kedua, wa taysira sadaqiha, murah, tidak mahal maharnya. Kemudian yang ketiga, taysira rahimiha, mudah rahimnya. Proses untuk hamil tidak harus terapi ini dan itu, arti harus melakukan berbagai macam terapi-terapi. Hanya sekedar kumpul biasa sudah hamil. Ini tanda tiga hal tanda wanita yang berkah. Proses untuk melamarnya tidak berbelit-belit, tidak harus muter-muter, tidak harus tali ulur. Kemudian maharnya pun tidak mahal. Dan habis nikah tidak lama setelah itu langsung isi dan hamil. Yang dimaksud mudah rahimnya adalah cepat hamil, gampang hamil, dan sehingga banyak anaknya. Di sini diriatkan oleh Imam Ahmad dan redaksi dari Imam Ahmad dan yang lain. Kemudian dari Uqbah bin Amir radallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki, ini salah satu sahabat, "Maukah engkau kunikahkan dengan fulanah?" Laki-lakinya langsung tegas mengatakan, "Na'am, mau wahai Nabi." Dan Nabi tanyakan wanita tersebut, "Maukah engkau kunikahkan dengan fulan?" Si wanita juga mengatakan, "Na'am, mau wahai Nabi." Akhirnya keduanya Nabi nikahkan, dan Nabi tidak, pada saat akad nikah, Nabi tidak tetapkan besaran mahar untuk si perempuan. Dan Nabi dan si laki-laki pun belum memberikan apapun kepada istrinya. Dan si suami ini termasuk yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Berarti ikut Bai'atul Ridwan. Maka beliau termasuk yang menghadiri peristiwa Hudaybiyah. Dan punya jatah bagian di Khaybar. Artinya ikut perang Khaybar. Dan mendapatkan harta rampasan perang dari yang bentuknya adalah kebun kurma Khaybar. Tatkala sang suami ini meninggal dunia atau tidak meninggal dunia, dia mengatakan sebelum wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkanku dengan fulanah dan aku belum tetapkan untuknya besaran maharnya dan aku belum memberikan apapun kepadanya. Jadi tadi di redaksi hadisnya, walanya frit laha sodakan, kondisinya suami belum menetapkan besaran mahar untuk istrinya. Maka dia kemudian, sang suami ini menyampaikan, "Dan aku menjadikan semua kalian yang hadir di sini sebagai saksi, aku berikan untuk istriku maharnya berupa bagianku dari lahan pertanian atau lahan perkebunan di Khaybar. Akhirnya si istri kemudian mengambil maharnya, kemudian dijual tanah Khaybar tadi, dan terjual dalam, dan laku sebesar 100 ribu, yaitu 100 ribu dirham. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar tentang hal ini, khairu sadaqi aisaruha. Nabi cela mahar yang demikian besar dengan Nabi katakan sebaik-baik mahar adalah yang murah. 1000 dirham ini banyak sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan ini redaksi Hakim. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, aku menikahi seorang wanita Ansar. Ini aku menikahi seorang wanita Ansar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah jadi aku mau menikahi wanita Ansar? Nabi kemudian bertanya, apakah engkau telah melihat calonmu? Karena di mata, karena mata orang Ansar itu ada hal yang unik yang tidak semua orang suka. Kata sahabat ini, aku telah melihatnya. Kemudian Nabi bertanya, berapa mahar yang engkau tetapkan untuk pernikahanmu dengannya? Kan orang tersebut mengatakan 4 ukiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 ukiyah, banyak sekali. Seakan-akan kalian memahat perak di dinding gunung ini. Dalam keadaan ternyata lelaki ini tidak punya duit untuk itu. Maka Nabi mengatakan, ma'ingdana ma'nu'dika. Kami tidak punya sesuatu yang bisa saya berikan untuk membantumu. Akan tapi, akan kami kirimkan engkau untuk mengikuti satu peperangan. Tusibu minhu, mudah-mudahan engkau dapat harta rampasan perang darinya. Jadi, ya nanti untuk modal mau nikah, perlu modal mahar, caranya pada akhirnya perang. Ya, ikut perang, mudah-mudahan menang, selamat pulang bawa harta rampasan perang yang bisa cukup untuk dijadikan sebagai mahar. Maka Nabi mengutus satu rombongan pasukan untuk menyerang Bani Abbasin, dan Nabi utus dan Nabi kirimkan lelaki tersebut di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bahwasannya ikut perang dengan perang jihad di jalan Allah dengan ada tendensi duniawi sebagai niat tambahan seperti supaya mudah-mudahan menang dan dapat rampasan perang, bisa jadi modal nikah, ini boleh. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, maka di sini terdapat dalil ya dibencinya memperbesar mahar. Untuknya memperbesar mahar, mahar yang mahal itu satu hal yang dibenci. Ya, kemudian al-khutbatu qabla aqdin nikah, di antara hal yang dianjurkan berkenaan dengan nikah adalah adanya mukaddimah sebelum redaksi akad nikah. Sebelum ijab kabul itu ada mukaddimah yang disampaikan. Mukaddimahnya adalah khutbatul hajah. Ini maka akad nikah itu dianjurkan diawali dengan satu mukaddimah. Dan ini satu hal yang dianjurkan dengan kesepakatan 4 madhab fikih. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabila. Dan mukaddimahnya adalah redaksi khutbatul hajah. Sebagaimana dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami khutbatul hajati muqaddimah ketika hendak menyampaikan satu hajat dan keperluan, dengan ucapan alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, demikian dalam diriatkan Abu Dawud dan ini redaksi Abu Dawud. Nah, di hadis ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, mengajari kami satu mukadimah yang dibacakan sebelum menyampaikan sebuah hajat. Maka kemungkinan yang lebih mendekati hajat di sini bersifat umum, mencakup hajat pernikahan atau yang lain. Maka kalimat-kalimat ini bisa diucapkan di setiap ada hajat dan kebutuhan, boleh jadi khutbah Jumat, pengajian, kultum atau yang lain. Dan tidaklah diragukan bahasanya termasuk kebutuhan dan hajat yang sangat penting adalah hajat perkawinan. Namun yang dimaksud dengan khutbatul hajah atau khutbah sebelum akad nikah bukan ceramah, bukan nasihat perkawinan. Namun yang dimaksudkan adalah sekedar membaca khutbatul hajah sampai selesai. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Langsung dilanjutkan dengan ya fulan angkahtuka wa zawwajtuka gitu. Jadi setelah itu selesai langsung redaksi ijab kabul, bukan kasih ceramah dulu 10 menit atau 15 menit alias kultum. Ini baru ijab kabul, bukan demikian. Yang dimaksud dengan dianjurkan khutbah namun tidak wajib adalah membaca khutbatul hajah, setelah itu baru ijab kabul. Ya, kemudian hal yang dianjurkan selanjutnya adalah mendoakan kebaikan untuk pasangan suami istri. Dianjurkan setelah akad nikah kita doakan pasangan suami istri, dan ini pendapat mayoritas para ulama Maliki, Syafi'i dan Hanabilah menganjurkannya. Dalilnya dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa al insana idza tazawwaja, jika hendak mendoakan orang yang baru saja menikah, Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Diriatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, kemudian yang keempat, berdoa ketika atau pada saat dan setelah berjumpa dengan istri di kamar. Maka dianjurkan bagi suami untuk berdoa ketika berjumpa dengan istrinya, ketika ngamar bersama istrinya. Dan ini satu hal yang dianjurkan menurut mayoritas para ulama, tiga madhab. Dalilnya dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, jika kalian menikahi seorang perempuan atau membeli budak perempuan yang hendak disetubuhi, maka ucapkanlah. Ini ketika, kalau untuk budak ketika pertama kali dibeli, dan istri ketika sudah bersama berduaan di kamar. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan istriku ini dan kebaikan tabiat dan karakter yang engkau adakan pada dirinya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan istriku ini dan kejelekan karakter kawan bayi kodrat yang engkau letakkan pada dirinya. Kemudian bacaan ini juga berlaku untuk beli kendaraan. Nabi katakan wa idhashtara ba'iran falyakhud bidirwati sanamihi. Jika kalian beli unta, maka pegangilah punuknya bagian atas. Waliyakul mithla dalik. Kemudian ya, ucapkanlah kalimat-kalimat semisal di atas. Maka ini berlaku ketika berjumpa dengan ngamar dengan istri atau ketika ada budak, maka ketika beli budak perempuan dengan tujuan ingin disetubui, ingin dikumpuli. Kemudian yang ketiga adalah ketika beli kendaraan, beli unta, demikian juga beli motor, beli mobil dan yang lainnya. Itu didoakan dengan kalimat ini. Ya, demikian materi pengantar kita dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita sobat muslim dalam memahaminya. Dan kita buka di sesi interaktif ya sobat muslim, yaitu sesi tanya jawab. Sehingga sobat muslim yang ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dapat bertanya via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sekali lagi sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ya terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung di Zoom, YouTube dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ustaz, apakah ayah saya berhak mendapatkan hak waris dari harta orang tuanya dengan kondisi ibunya ibu kandung, namun ayahnya adalah ayah tiri? Sekarang saudara dari kakek saya itu merasa kalau ada hak juga atas harta yang ditinggalkan. Karena selama menikah dengan nenek, kakek dan nenek saya tidak memiliki keturunan, tetapi ambil anak angkat perempuan. Malah anak angkat tersebut yang lebih disayang. Selama hidup kakek dan nenek kami bisa dibilang pelit terhadap ayah dan kami cucu kandungnya. Sampai-sampai ayah dan ibu kami berpisah 8 tahun ini Ustaz, karena salah paham dengan kakek dan nenek. Terima kasih, mohon nasihatnya Ustaz. Tolong diulangi kalimat awal mah. Kalimat-kalimat awal tolong diulangi. Apakah ayah saya berhak mendapat hak waris dari harta orang tuanya Ustaz dengan kondisi ibunya itu ibu kandung namun ayahnya adalah ayah tiri? Nah, kalau demikian maka ayah penanya itu berhak mendapatkan warisan dari harta dari harta ibunya yang statusnya adalah nenek kandung. Ya, statusnya adalah nenek bagi penanya. Dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari harta harta ayah tirinya. Jadi kalau untuk harta ayah tirinya maka ayah penanya ini sama sekali bukan ahli warisnya. Demikian juga anak angkatnya juga bukan ahli warisnya. Sehingga nanti kalau harta dari kakek penanya ini nanti jatuhnya ke saudara-saudaranya kakek. Dengan catatan itulah saudara-saudara yang masih hidup saat kakek meninggal dunia. Sedangkan hartanya nenek dari si penanya yang merupakan ibu kandung dari bapak penanya, bapak dari penanya, seluruhnya itu jatuh ke bapak. Karena bapak anak laki satu-satunya, asobah. Jadi nanti harta kakek dan nenek itu perlu dipisah. Mana hartanya kakek, mana hartanya nenek. Kalau mereka punya usaha bersama dan tidak diketahui, ya maka bisa dipisah dengan perbandingan 50-50. Nanti kemudian harta arti asli kakek, mungkin warisannya dan sebagainya, sendirikan. Kemudian harta asli nenek disendirikan. Kemudian harta bersama mereka pisahkan. Ini belah jadi dua. Ya, nanti untuk hartanya nenek, semuanya jatuhnya ke ayah dari penanya. Sedangkan untuk semua hartanya kakek, baik yang dia bawa ataupun yang dia dapatkan selama pernikahan dengan nenek, itu ahli warisnya adalah saudaranya kakek yang masih hidup saat kakek meninggal dunia. Gitu. Sedangkan anak angkat tidak dapat warisan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya bila suami tidak memberikan nafkah tapi posisi suami bekerja, sementara istri juga tidak melayani suami dengan baik tetapi tinggal serumah, Ustadz? Apa yang dimaksud dengan tidak melayani istri istri tidak melayani suami dengan baik? Kalau yang dimaksudkan adalah tidak mau disetubuhi, suami ngajak enggak mau dan menolak, maka dia nusus, dia enggak berhak untuk mendapatkan nafkah. Seandainya tidak dinafkahi, suami enggak salah. Itu. Namun tentu suami punya kewajiban menafkahi istri dan ini gugur dengan nusus, dan ada kewajiban untuk menafkahi anak. Ketika ibunya nusus, ya anak ya tetap berhak untuk mendapatkan nafkahnya. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa boleh istri mendoakan kejelekan pada suami karena istri merasa kesal suaminya ada main sama perempuan lain? Dan apakah ada doa Ustadz agar suami disolehkan? Mohon jawabannya Ustadz. Apa yang dimaksud dengan main dengan perempuan yang lain? Kalau sampai zina, maka daripada mendoakan kejelekan yang ini berarti juga nanti berisiko untuk anak-anak karena dia adalah bapak dari anak-anak, maka saya sarankan untuk silakan minta cerai. Silakan minta cerai. Dan ini jika memang terbukti demikian, ini alasan kuat untuk minta cerai. Nanti anak-anak bisa diserahkan ke bapaknya dan istri bisa cari suami yang lainnya tanpa harus bawa anak-anak. Itu yang saya sarankan. Untuk doa agar mensolehkan suami, ya doanya bebas, doa agar Allah berhidayah. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp ya 0823-2727-5333. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Nah, Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana hukum azl? Mohon jawabannya Ustaz. Hukum apa? Hukum azl Ustaz. Hukum azal, hukum azal, hukumnya boleh tapi makruh. Ya boleh, tapi makruh. Dan para ulama menilai bahasanya azal itu mengurangi kenikmatan hubungan biologis. Oleh karena itu, ketika suami mau melakukannya, wajib dengan seizin istri. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah tidak mengapa mahar dengan angka-angka unik Ustaz? Semisal maharnya itu Rp11.111 atau angka-angka yang lain dengan uang ataupun juga dengan emas, dengan gram, dengan angka yang unik juga. Jika merepotkan ya 11.000 kemudian Rp111 ya itu tidak ada duitnya. Ini terlalu mengejar seni, terlalu mengejar apa decak kagum orang, wah unik dan seterusnya. Maka ini lebih cenderung motivasi riaan. Lebih cenderung pada motivasi riaan, pamer pada orang. Dan ria pamer pada orang itu satu hal yang tidak baik, baik baik itu ibadah ataupun hal-hal yang bersifat duniawi. Maka yang wajar saja misalnya 11.000 gitu. Itu tentu wajar itu. 11 juta misalnya itu wajar. Tapi kalau 11.111.111 gitu kan. Dan itu cuma sekedar apa cari supaya cari senyum para hadirin gitu ya. Cari kemudian pembicaraan mereka. Maka itu orientasi publik. La yambari fi'luhu, tidak sepatutnya itu dilakukan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustadz, bila wanita tidak menuntut mahar dan malah bingung mau mahar apa, sebaiknya diberikan mahar yang seperti apa ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Berikan mahar standar. Mahar standar kalau di Jawa, di Jogja, seperangkat alat sholat. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bila kita memberi mahar dengan jumlah nominal uang yang amat besar, agar istri tidak meminta cerai, apakah diperbolehkan Ustadz? Agar bila suami meminta cerai dapat menjadi ancaman untuk kembalikan mahar yang besar tersebut. Ya boleh saja, tidak mengapa. Gitu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim. Biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp ya di 0823-2727-5333. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, siapakah yang berhak mengatur keuangan rumah tangga? Apakah ada dalam Islam uang pegangan untuk istri? Yang ada suami wajib menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istri. Kebutuhan makanan itu terdiri dari makanan, minuman, makanan terdiri dari ya dalam bahasa kita makanan pengenyang, nasi, sayur dan lauk. Dan nafkah makanan ini teknisnya ada dua. Yang pertama suami sama sekali tidak memberikan uang. Jadi suami namun menyediakan yang dibutuhkan. Menyediakan yang dibutuhkan. Maka dia siapkan misalnya di awal bulan ini. Beras untuk kebutuhan satu bulan, telur untuk satu bulan, daging nanti dimasukkan ke freezer kebutuhan satu bulan misalnya. Kemudian dia beli sayur sendiri. Sehingga uang sama sekali tidak dipegangkan istrinya, boleh. Ya, tidak salah demikian. Ya, dan sepertinya kalau di masyarakat Saudi banyak yang, atau tidak sedikit yang model seperti ini. Ya, kemudian ya, jadi suami yang belanja. Ya, nanti satu bulan ini nanti, ada telur sekian kilo, ada lombok sekian banyak, bawang sekian ini, macam-macam sudah disediakan oleh suami. 100 rupiah pun tidak ada duit yang diserahkan oleh suami kepada istrinya. Nanti seminggu sekali suami beli sayur-sayur. Ya, untuk sayur selama satu pekan. Kalau mau pakai model ini boleh. Yeah. Kemudian model yang kedua pakai uang belanja. Uang belanja boleh pakai model bulanan. Nah, boleh pakai model misalnya harian. Ya, suami naruh uang di satu laci. Nah, kalau ini uang belanja ada di sini. Tidak boleh diambil. Tidak boleh dikantongi oleh istri. Namun kalau mau belanja silahkan ambil di sini. Tapi kalau diambil, kalau dibawa istri tidak boleh. Hanya boleh ngambil untuk belanja. Nanti kalau istri itu nusus, tidak mau disetubui, nanti dikunci. Nah, karena ya kamu telah gugurkan nafkah dengan nusus. Itu bisa demikian. Atau pakai model bulanan. Kalau model bulanan, maka pengatur pemberi arahan umum itu suami. Sehingga distribusi apa ini detail, meskipun detail diserahkan ke istri. Misalnya suami mengatakan ini duit untuk kebutuhan makan kita sekeluarga selama satu bulan ini. Jadi kalau istri mau pakai duit tersebut untuk pribadinya, mau beli cincin misalnya, ya tidak boleh. Harus izin dulu sama suami. Karena kontrak sama suami adalah ini untuk kebutuhan makan. Untuk kebutuhan makan keluarga kecil kita. Ya, jadi harus ada izin. Seandainya ada sebagian istri yang dari pengelolaan uang bulanan itu bisa ngirit, bisa jadi tabungan. Itu statusnya duit siapa? Dapatnya duit itu duit suami. Kalau mau dipakai untuk penggunaan yang lainnya, untuk keperluan istri, misalnya istri mau ngasih uang kepada keluarganya, kemudian dari uang tersebut harus ngomong. Dan suami yang baik tentu hendaknya bersifat dermawan, longgar dalam hal-hal yang hal-hal semacam ini. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Seorang suami memberikan mahar berupa emas 5 gram, kurang lebih seharga 3,5 jutaan dalam bentuk cincin saja. Jika istri ingin mahar dipecah menjadi gelang dan kalung, apakah diperbolehkan Ustadz? Sangat boleh, dibolehkan. Namun ini kondisinya sudah nikah ataukah belum nikah? Kalau kondisinya sudah nikah, kemudian mahar sudah di tangan istri, maka sudah sepenuhnya hak milik istri, kemudian jual, kemudian dipecah, mau jadi ini dan itu, boleh-boleh saja. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustadz, apa yang menjadikan patokan mahar Ustadz? Apakah berada dalam berat emas itu sendiri atau harga dari emas tersebut Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, tergantung maharnya itu apa ya. Kalau dalam bahasa kita ikrarnya itu apa saat akad nikah. Ya, misalnya saat dengan mahar sekian gram emas tunai, ya sudah, berarti tolak ukurnya adalah gram. Nih, kalau jadi tergantung apa yang diikrarkan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim sekalian, biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya sobat muslim, yang mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, hukum waris dan lain sebagainya dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung via Zoom, YouTube dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau menikah. Saya ingin menikah dengan tidak menggunakan adat yang bertentangan dengan syariat. Contohnya ada kesyirikan dalam menentukan hari pernikahan, berdoa yang dilambari dengan sajen dan sebagainya. Tetapi bagaimana jika orang tua saya menyuruh untuk tetap menggunakan adat-adat tersebut Ustadz yang tidak ada tuntunannya? Terutama orang tua saya masih percaya adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron wa jazakallahu khairan. Saya sarankan untuk mengklasifikasikan adat-adat tersebut menjadi dua kategori utama. Atau tiga kategori utama. Yang pertama, statusnya syirik. Yang kedua, statusnya bid'ah. Yang ketiga, statusnya buang-buang harta. Ada pecah telur dan sebagainya. Maka untuk mengurangi konflik, kalau tiga-tiganya ditolak semua, itu nanti gak jadi nikah itu. Maka saya sarankan silakan tolak keras yang nilainya kemusyrikan. Kemudian yang lainnya ya silakan kemudian bersikap agak longgar supaya ya tetap bisa nikah, supaya tetap dan tidak terlalu suasana keluarga tidak terlalu berat karena pertentangan. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana mengembalikan rasa percaya dan tetap menjaga kepemimpinan suami yang dimana istri tidak sengaja melihat suami menonton situs porno sembari istimna? Istri sudah coba bicarakan dengan suami dan sepakat ingin berubah. Istri sudah berusaha tampil cantik dengan maksud untuk lebih mengundang syahwatnya, namun pandangan seringkali tidak tertuju pada istri. Istri merasa kecewa, sakit hati, dan tidak berguna sebagai fungsinya. Bagaimana sikap yang harus diambil dalam sudut pandang Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, kata kuncinya komunikasi dan untuk mengembalikan hal tersebut ya perlu usaha seluruh suami untuk memperbaiki diri dan untuk banyak menundukkan pandangan dan memfokuskan pandangannya hanya kepada istrinya sehingga istrinya bisa semakin nampak terlihat cantik. Karena satu hal yang patut untuk disadari, kalau cantik yang dilihat, maka yang terjadi pada laki-laki ini itu adalah galau dan sedih. Ya, karena semakin umurnya bertambah itu perempuan yang cantik-cantik yang muncul baru itu semakin banyak. Dulu yang masih bayi-bayi, masih kemudian kanak-kanak, sekarang udah cantiknya masya Allah gitu kan. Nah, kenapa kok saya tergesa-gesa menikah ya? Wah, ini ada yang lebih cantik lagi. Jadi isinya nanti akan kecewa terus. Sudah setahun berlalu, waduh, ada lebih cantik lagi nih, muncul belakangan. Maka istri itu akan terlihat maksimal cantik kalau pandangan hanya tertuju pada dia. Dan banyak menundukkan pandangan dengan yang lainnya. Dan menyadari realita yang menunjukkan bahasanya cantik itu tidak begitu bermanfaat ketika orangnya, wanitanya itu cerewetnya setengah mati. Ngeyelan sekali. Keras kepala kalau diminta oleh suami. Itu cantik, hilang semua itu. Ya, menyadari hal tersebut sehingga tidak menjadikan cantik sebagai segalanya. Ya, kata kuncinya adalah kesadaran suami untuk memperbaiki diri. Dan itu betul-betul terlihat pada diri suami. Dan ini diimbangi dengan usaha serius istri untuk supaya bisa menyejukkan mata suami. Apa yang diminta suami? Oh, suami minta pakai baju seksi. Ya, pakai baju seksi. Suami mintanya kalau di rumah pakai bikini saja. Ya, pakai. Coba dituruti gitu. Pakai baju seksi, pakai ini. Selama itu tidak haram secara syariat, maka wujudkan dan lakukan. Kemudian jadikanlah hubungan suami istri itu betul-betul hubungan yang nikmat. Dengan dua-duanya aktif, sama-sama menikmati. Jadi mungkin suami menilai istri kurang aktif ketika bersama hubungan dengan suami. Sehingga suami kurang merasakan maksimal rasa nikmat dalam hubungan tersebut. Kemudian dia punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh tadi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika saya ingin menikah tetapi orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah terlebih dahulu, solusinya bagaimana ya Ustaz? Dan jika menikah tetapi berbeda rumah dengan suami dan akan tinggal satu rumah pada perjanjian awal, apakah diperbolehkan dalam Islam? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, tujuan dari pernikahan itu halalnya hubungan biologis. Jadi kalau akad nikah dengan perjanjian tidak satu rumah dan tidak kumpul terlebih dahulu, kita cuma pacaran dalam bentuk bonceng-boncengan, gandengan tangan dan seterusnya, maka ini perjanjian pernikahan yang bertolak belakang dengan muqtada akad nikah. Maka ini perjanjian yang tidak wajib ditaati oleh suami. Jadi kalau solusi tentang antara keinginan orang tua dan kemauan anak yang berbeda adalah komunikasi. Sampaikan kepada orang tua, komunikasikan kalau sudah punya kebutuhan mendesak untuk segera menikah. Dan sampaikan janji kalau kuliah nanti akan diselesaikan. Kata kuncinya adalah kuliah selesai sebenarnya. Itu yang diinginkan oleh umumnya orang tua. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika tidak tinggal satu rumah, apakah saya sebagai istri harus melaksanakan tugas saya sebagai istri? Ya, kenapa tidak satu rumah? Kenapa tidak satu rumah? Selayaknya jika tidak ada kebutuhan mendesak, ya suami istri itu satu rumah. Bahkan istri yang tidak mau satu rumah dengan suami dan keadaan suami sudah menyiapkan tempat tinggal yang layak meskipun itu ngontrak, istri ini tergolong istri yang nusuz. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, saat ta'aruf dulu sebelum menikah, istri mengajukan beberapa syarat. Salah satunya uang sepenuhnya dikelola istri. Akan tetapi setelah menikah uang dipegang suami. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Uang sepenuhnya dikelola oleh istri. Jika ini menjadi satu perjanjian pernikahan, ya ini jadinya statusnya bukan, nanti ada yang statusnya obrolan dan ada yang statusnya serius menjadi perjanjian pernikahan. Ada saksinya, orang tua istri ikut jadi saksi misalnya. Ya, maka istri, maka suami semestinya wajib mematuhi perjanjian, klausul perjanjian yang telah disepakati. Jika suami tidak mentaati perjanjian tersebut, maka status pernikahan ada di tangan istri. Istri bisa menceraikan suaminya dalam hal ini dengan mengajukan dengan kemudian dibawa ke pengadilan dan menyampaikan bahwasanya suami melanggar kontrak dan perjanjian pernikahan demikian dan demikian. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di daerah kami ada kebiasaan terkait pernikahan, yaitu memberikan sejumlah uang belanja untuk persiapan pernikahan kepada keluarga mempelai wanita. Apakah ini termasuk mahar Ustaz? Namun saat ijab kabul, sejumlah uang ini tidak disebutkan karena ada mahar khusus yang disebutkan, misalnya emas atau alat sholat yang juga diberikan kepada mempelai wanita. Mohon jawabannya Ustaz. Itu bukan bagian dari mahar, itu biaya walimah. Dan itu kalau di Jawa pihak perempuan itu terlalu baik. Karena pada dasarnya di aturan Islam biaya walimah itu 100% ditanggung laki-laki. Nah, kemudian bapak mertua itu terlalu baik sehingga hanya minta supaya ikut bantu. Ikut bantu, terkadang sebagainya ya masih punya berapa ya. Nanti serahkan saja, nanti kami cakke, kami kelola gitu. Ini baik sekali. Dan wajib sangat terima kasih kepada bapak mertua di sini. Harus rajin-rajin cium tangan itu. Karena bapak mertua yang demikian baik. Gitu. Karena asalnya walimah itu sepenuhnya tanggungan pengantin laki-laki. Dan penyelenggaranya, panitianya, kemudian yang membiayai, yang punya hajat itu semestinya pengantin laki-laki. Namun karena di sini diambil oleh bapak mertua, kemudian bapak mertua yang jadi sahibul hajat, kemudian pihak laki-laki cuma diminta untuk ikut bantu. Ya, itu bukan bagian dari mahar. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, jika suami lebih muda daripada istri, apakah istri boleh memanggil suami dengan sebutan kakak dan sebaliknya suami memanggil istri dengan sebutan dik? Syukran jazakallah khairan Ustaz. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja demikian. Ini karena kakak di sini artinya suamiku. Dik di sini makna budayanya duhai istriku. Maka ini tidak mengapa. Sebagaimana orang lain kita panggil di Jawa, di Jogja dipanggil lek, paman. Padahal ya tidak ada disebut sebagai pak lek, sebagai adik bapak. Maka secara bahasa lek itu adiknya bapak, namun secara budaya artinya lek itu artinya orang yang saya hormati. Orang yang saya hormati meskipun tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan apapun. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan saja. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustadz, ada keyakinan mahar istri itu berkah dan bila dipinjam suami akan makin berkah. Apakah keyakinan seperti ini benar Ustadz? Mohon jawabannya. Kalau kemudian dianggap ada keberkahan khusus maka tidak benar. Tapi kalau berkah dalam artian karena ini harta dalam apa, di harta syar'i didapat dengan cara yang halal oleh seorang istri, dan semua harta yang halal itu diharapkan keberkahannya, maka betul. Tapi kalau diyakini ada keberkahan khusus, ini tidak benar. Demikian juga keyakinan nanti tambah berkah ketika dipinjam oleh suami juga tidak benar. Itu akal-akalan suami itu. Supaya bisa pinjam mahar milik istri. Kemudian ini nanti tambah berkah loh dia kalau dipinjamkan ke suami gitu. Ya tidak benar demikian. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz terkait ungkapan seseorang bahwa suami yang suka mengalah adalah suami yang lemah qawam? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak benar kalau kemudian suami yang suka mengalah kepemimpinannya itu tidak sempurna. Ya, karena ya, beda antara kalah dengan mengalah. Ya, suami itu banyak mengalah disebabkan insya Allah di antara faktornya karena dia mengedepankan akal. Daripada ribut terus menerus capek, ya sudahlah tak. Saya mengalah biar kondisi ya, nyaman lagi. Namun suami sebagai seorang qawam, sebagai seorang pemimpin, itu semestinya sebagaimana sering saya sampaikan, hendaklah menjadi seperti orang yang main layangan yang baik. Maka terkadang ngalah dalam bentuk benang layangan itu dilepas, dibiarin. Nanti ada sikon di mana suami harus unjuk gigi dan tegas mengatakan yang jadi pemimpin siapa. Nah, namun di sikon-sikon tertentu, jadi seperti layangan kemudian ditarik. Yang tidak dilepas namun ditarik. Nah, dan kalau kita lihat orang main layang itu lebih banyak diulur daripada ditariknya. Ditariknya sangat-sangat situasional sekali. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, suami saya mudah berhutang. Beliau berhutang tanpa sepengetahuan saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Kalau dalam aturan fikih Islam, utang suami, utang istri. Maka sampaikan kepada suami, saya tidak ingin tahu utang suami apa saja, di mana saja. Namun tolong jangan pernah libatkan saya. Jangan pernah libatkan saya. Jangan boleh ada orang nagih utang ke saya. Silahkan utang. Kalau memang tidak bisa kita punya titik temu dan kesepakatan untuk menghindari utang. Karena utang sudah jadi hobi. Hidup tidak seger tanpa utang. Ya sudah. Saya tidak mau tahu utang sama siapa, di mana, besarannya berapa. Saya hanya lihat keluarga kita dinafkahi dengan cukup. Dan saya percaya kalau dinafkahi dengan sumber yang halal, bukan kemudian dari sumber utang tidak bayar. Saya hanya minta jaminan itu. Dan tolong jangan libatkan sedikit pun saya dengan utang-utangmu. Katakan demikian dan buat kesepakatan demikian jika memang suami tidak mau diajak bersepakat untuk menghindari utang semaksimal mungkin. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana baiknya menghadapi orang tua yang setuju anaknya pacaran tetapi malah takut anaknya menikah muda? Nah, itulah kondisi sebagian orang tua. Takut anaknya taat dan senang anaknya maksiat. Ini orang tua dayus yang Nabi sampaikan, tidak bahkan mencium bau surga. Ya, dan tentu itu yang bisa kita respon. Sedangkan kalau dari sisi proses dakwah, ya ini lama sekali. Ini harus dari dasar gimana ketaatan itu segalanya. Bahasanya hancur dalam ketaatan itu lebih baik daripada daripada beruntung namun dalam kemaksiatan. Ya, jadi konsep cinta kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai satu hal segalanya, itu baru itu perlu kemudian diletakkan terlebih dahulu jika ingin menginginkan perubahan pada diri orang tua ini. Ya, sehingga yang lebih tepat yang bisa kita lakukan adalah mendakwai anak-anaknya jika memungkinkan. Nah, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita Allah catat sebagai amal soleh thalabul ilmi yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Guru Radio Muslim dan Haku TV. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.